pasal 15. Kata Yesus lagi, "Aku pokok anggur yang sejati, dan Bapa-Ku adalah tukang kebunnya. Setiap cabang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap cabang yang berbuah, dikurangi daunnya dan dibersihkannya supaya lebih banyak lagi buahnya. Kalian sudah bersih karena ajaran yang kuberikan kepadamu. Tetaplah bersatu dengan aku, dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Cabang sendiri tak dapat berbuah, kecuali kalau ia tetap pada pohonnya. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah kalau tetap bersatu dengan aku. Akulah pohon anggur, dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku, dan aku dengan dia, akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku, kalian tak dapat berbuat apa-apa. Orang yang tidak tetap bersatu dengan aku, akan dibuang seperti cabang, lalu menjadi kering. Cabang-cabang yang seperti itu akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api, lalu dibakar. Apabila kalian tetap bersatu dengan aku, dan ajaranku tinggal dalam hatimu, mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau. Permintaanmu itu akan dipenuhi. Kalau kalian berbuah banyak, Bapa-Ku diagungkan. Dan dengan demikian kalian betul-betul menjadi pengikut-Ku. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kalian. Hendaklah kalian tetap hidup sebagai orang yang kukasihi. Kalau kalian menjalankan perintah-perintah-Ku, kalian tetap setia kepada kasih-Ku, sama seperti aku tetap setia kepada kasih Bapa karena menjalankan perintah-perintah-Nya. Semuanya ini kuberitahukan kepadamu, supaya kegembiraan-Ku ada dalam hatimu, dan kegembiraan-Mu menjadi sempurna. Inilah perintah-Ku, kasihilah satu sama lain, sama seperti aku mengasihi kalian. Orang yang paling mengasihi sahabat-sahabatnya adalah orang yang memberi hidupnya untuk mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku, kalau kalian melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalian tidak lagi kupanggil hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang sedang dikerjakan tuannya. Kalian kupanggil sahabat, sebab semua yang kudengar dari Bapa sudah kuberitahukan kepadamu. Bukan kalian yang memilih aku, akulah yang memilih kalian, dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak, buah-buah yang tak dapat binasa. Maka Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kalian minta kepadanya atas namaku. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah satu sama lain. Apabila dunia membenci kalian, ingatlah bahwa aku sudah lebih dahulu dibenci oleh dunia. Sekiranya kalian milik dunia, kalian akan dikasihi oleh dunia sebagai kepunyaannya. Tetapi aku sudah memilih kalian dari dunia ini. Jadi kalian bukan lagi milik dunia. Itu sebabnya dunia membenci kalian. Ingatlah apa yang sudah kukatakan kepadamu. Hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Kalau mereka sudah menganiaya aku, mereka akan menganiaya kalian juga. Kalau mereka menuruti ajaranku, mereka akan menuruti ajaranmu juga. Semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kalian, karena kalian pengikut-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak mengatakan semuanya itu kepada mereka, mereka tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak punya alasan lagi untuk dosa mereka. Orang yang membenci aku, membenci Bapa-Ku. Sekiranya di tengah-tengah mereka, aku tidak melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan orang lain, mereka tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka sudah melihat apa yang kulakukan, dan mereka membenci aku maupun Bapa-Ku. Namun sudah seharusnya demikian, supaya terjadilah apa yang tertulis dalam buku hukum mereka, yaitu mereka membenci aku tanpa alasan. Aku akan mengutus kepadamu penolong yang berasal dari Bapa. Dialah Roh yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Apabila ia datang, ia akan memberi kesaksian tentang aku. Dan kalian juga harus memberi kesaksian tentang aku, sebab kalian sudah bersama aku sejak semula.